Ganteng ganteng dari Kanung, Laskar Buana sing mantep banget, dan tak panggilin untuk Anda, kita goyang rancak kembali bersama Arjuna Record, bersama Cumi Cumi dan juga Putra Sondong Lighting untuk Kanung tercinta, untuk Laskar Buana, Angel Emita Sari, Adela, Adela, Adela.